Bersama dengan Yuva Lapa kita bayang-bayang kembali Yuva Lapa. Peace bro. Peace. Mana harus ku cari kekasih yang telah pergi, siang malam tiada henti seakan.